Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kita masih membahas tentang ghuslul mayyit, memandikan jenazah. Terakhir kita sebutkan permasalahan yang ke-12 di masalah yang ke-29, yaitu dikecualikan dari apa yang telah disebutkan pada poin atau nomor yang ke-4, yaitu al-muhrim, karena sesungguhnya orang yang berihram ketika meninggal dunia maka tidak boleh dimandikan dengan diberi pewangian, sesuai dengan sabda Nabi alaihissalatu wassalam dalam hadis yang telah lewat isyaratnya barusan, yaitu la tuhannituhu fi riwayatin wa la tutayyibuh fa innahu yub'atsu yawmal qiyamati mulabbiyan. Janganlah kalian memberikan wangi-wangian pada jenazah yang ihram, yang sedang ihram, karena sesungguhnya nanti pada hari kiamat ia akan dibangkitkan dalam keadaan bertalbiyah. Dan orang yang berihram, di antara mahdhuratuhu yang dilarang adalah memakai wangi-wangian. Maka di saat meninggal dunia ketika ihram tidak boleh dimandikan dengan air yang dicampur wangi-wangian. Hadis muttafaqun alaih. Yang ke-13 berkata qala thalitha asyara wa istathna aydan mimma warada fi tasi'an, dan dikecualikan juga dari apa yang telah dijelaskan pada poin yang ke-9, az-zawjani, suami istri. Pada asalnya jenazah laki-laki dimandikan oleh laki-laki, demikian pula jenazah wanita dimandikan oleh wanita pula. Namun ada pengecualian, yaitu az-zawjani, suami istri. Fa innahu yajuzu li kullim minhuma ayyatawalla ghusnal akhari, karena sesungguhnya diperbolehkan bagi masing-masing dari keduanya, suami istri tersebut, untuk mengurusi pemandian pasangannya. Suami boleh memandikan istrinya dan juga sebaliknya. Mengapa? Idza dalila yamna'u minhu, karena tidak ada dalil yang melarangnya. Wal aslu al jawazu, sedangkan hukum asalnya boleh suami memandikan jenazah istrinya atau sebaliknya. Wala siyama wa huwa muayyadun bi haditsaini, terlebih lagi masalah ini diperkuat dengan dua hadis. Al-awwalu, yang pertama, qalu Aisyah radhiyallahu anha fi haditsiha al-mutaqaddim. Ucapan Aisyah radhiyallahu anha pada hadis yang telah lalu, riwayat Abu Dawud, Ahmad dan Ibnu Majah dengan sanad yang sahih. Kata Aisyah, "Lau kuntu istaqbaltu min amri mastadbartu ma ghusala an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ghairu nisaihi." Seandainya aku telah berniat mengerjakan sesuatu, atau seandainya aku menghadapi urusanku ini punya wewenang ataupun berhak, ya, maka aku tidak akan mundur, tidak akan berpaling dari apa yang telah aku niatkan tersebut. Seandainya aku telah berniat mengerjakan sesuatu, pastilah aku tidak akan mundur darinya. Atau makna yang lainnya, seandainya aku mempunyai wewenang untuk masalah ini, maka aku tidak akan mundur. Tidak akan atau tidak ada yang memandikan jenazah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam selain para istrinya. Kalimat ini merupakan keinginan ataupun harapan dari Aisyah radhiyallahu anha. Kata Imam Al-Baihaqi rahimahullah, fa fatalahafat ala dzalika. Maka Aisyah radhiyallahu anha mendambakan, mengharapkan, menginginkan hal itu, yaitu memandikan jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wala yatalahafu illa ala ma yajuzu, dan tidak bisa atau tidak boleh diharapkan kecuali kepada sesuatu yang memang boleh, atau seseorang tidak akan mengharapkan sesuatu kecuali yang diperbolehkan. Aisyah berharap beliau yang memandikan jenazah Rasulullah, menunjukkan bolehnya suami istri memandikan jenazah pasangannya. Wal jawazu huwa qaulul imami Ahmad kama rawahu Abu Dawud fi masailihi, dan bolehnya memandikan jenazah pasangannya adalah pendapat al-Imam Ahmad rahimahullah sebagaimana yang diriwayatkan oleh al-Imam Abu Dawud dalam masalah beliau, yakni masalah atau pertanyaan-pertanyaan al-Imam Abu Dawud kepada al-Imam Ahmad rahimahumullah. Atsani, hadis yang kedua yang menjadi penguat tentang bolehnya masalah itu adalah anha aidan, dari Aisyah radhiyallahu anha juga, qalat, yang berkata, raja'a ilayya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam min janazatin bil baqi'i. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kembali menemuiku setelah mengantarkan dan menguburkan jenazah di Al-Baqi'. Wa ana ajidu suda'an fi ra'si. Ketika itu aku sedang merasakan sakit kepala atau sakit di kepalaku, pusing atau sakit kepala. Wa qulu, dan aku katakan, wa ra'sah, wahai sakitnya kepalaku. Faqala, balana wa ra'sah. Lalu Nabi juga bersabda, bahkan aku pun sama, wahai sakit kepalaku. Ma darraki law mitti qabli faghsaltuki. Tidak akan membahayakan engkau, wahai Aisyah, seandainya engkau meninggal dunia sebelumku, lalu aku memandikan jenazahmu. Wa kafantuki, dan aku mengkafani jenazahmu. Thumma sallaitu alaiki wa dafantuki, dan aku menyolati jenazahmu dan menguburkan jenazahmu, kalau engkau yang lebih dahulu meninggal dunia. Ini pernyataan Nabi, harapan atau keinginan Nabi, niatan Nabi ketika yang dahulu atau yang lebih dahulu meninggal dunia adalah Aisyah, maka Nabi akan mengurusi jenazahnya. Hadis riwayat al-Imam Abu Dawud dan al-Imam Ibnu Majah rahimahumullah. Rabi'a asyara, yang ke-14, ayatawalla ghaslahu man kana a'rafa bisunnatil ghasri. yang mengurusi pemandian jenazah adalah orang yang paling mengetahui tentang sunnah atau tata cara pemandian jenazah. La siyama idza kana min ahlihi wa qaribihi. Terlebih lagi apabila yang mengetahui tata cara tersebut adalah dari kalangan keluarga dan kerabat si mayit. Karena الذين تولوا غسله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانوا كما ذكرنا. Dikarenakan yang mengurusi pemandian jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah sebagaimana yang telah kami sebutkan, di antaranya adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, yang merupakan kerabat Nabi, sepupu Nabi sekaligus menantu Nabi. Faqad qala Ali radhiyallahu anhu, maka sungguh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, wasaltu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam faj'altu anzuru ma yakunu minal mayyiti falam ara shay'a wa kana tayyiban hayyan wa maytan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Aku memandikan jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka aku melihat pada jasad beliau, maka aku tidak melihat sesuatu apapun dari perkara yang jelek atau yang tidak baik. Aku memperhatikan, melihat jenazah beliau, maka aku tidak melihat sesuatu apapun. Yani dalam keadaan baik-baik saja. Maka beliau adalah orang yang baik jasadnya ketika hidup dan juga ketika meninggal dunia. Bagus, sempurna, baik, tidak ada cacat aib sedikit pun ketika hidup maupun meninggal dunia. Hadis riwayat Al-Imam Ibnu Majah, Al-Hakim dan Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih. Kemudian yang ke-30, qala waliman tawalla ghuslahu ajrun azimun bi syartaini itsnaini. Dan siapa saja yang mengurusi pemandian jenazah, siapa saja yang memandikan jenazah, maka dia akan mendapatkan pahala yang besar, tapi dengan dua syarat. Al-awwalu, yang pertama, ayastura alaihi wa la yuhaditha bima qad yara minal makruhi. Syarat yang pertama, dia harus menutupi aib jenazah tersebut, dan dia tidak boleh menceritakan sesuatu yang tidak disukai atau aib yang dia lihat padanya. Menutupi aib ataupun sesuatu yang tidak baik, yang tidak disukai ketika diceritakan, yang ada pada mayit tersebut. Apakah luka yang, sesuatu yang tidak baik berupa cacat ataupun yang lainnya. Liqaulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man ghasala musliman fakatama alaihi ghafara lahu Allahu 40 marratan. Siapa saja yang memandikan jenazah seorang muslim lalu dia menutupi aib yang ada padanya, kekurangan atau cacat yang ada padanya, maka Allah akan mengampuni dia sebanyak 40 kali. Bukan sekali dua kali, tetapi 40 kali. Wa man hafara lahu fa ajannahu ujri alaihi ka ajri maskanin askanahu iyyahu ila yaumil qiyamati. Dan siapa saja yang membuatkan lubang untuknya, menggali kuburan untuknya, lalu dia menguburkan jenazah tersebut untuknya, memakamkannya, maka akan dialirkan pahala baginya seperti pahala rumah yang dia tempatkan untuknya ketika hidup sampai hari kiamat. Yani terus mengalir pahalanya menggalikan kuburan untuk jenazah sama pahalanya seperti membuatkan rumah untuknya untuk orang tersebut. Faman kaffanahu kasahullahu yaumal qiyamati min sundusin wa istabraqil jannati. Dan siapa saja yang mengkafani jenazah seorang muslim, maka Allah akan pakaikan kepadanya, Allah akan berikan kepadanya pakaian pada hari kiamat, min sundusin, dari sundus, yakni sutra yang halus, wa istabraqil jannati, dan dari sutra yang tebal dari surga. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Hakim dan Al-Baihaqi serta yang lainnya. Tentang sundus dan istabrak, sutra halus dan tebal, disebutkan dalam Al-Quran balasan bagi Ahlul Jannah, yaitu surat Al-Insan ayat 21. Aliyahum thiyabu sundusin khudru wa istabrak. Allah memberikan kepada mereka, Ahlul Jannah, pakaian, yaitu thiyabu sundusin, pakaian dari sutra yang halus, khudrun, yang hijau, wa istabrak, dan sutra yang tebal. Qala tsani, syarat yang kedua, ayyabtaghi bidzalika wajhallahi. Dia memandikan jenazah tersebut dalam rangka mengharapkan wajah Allah. Wala yuridu bihi jazaan wala syukura wala syai'a min umuri dunya. Dia tidak menginginkan balasan ataupun ucapan terima kasih ataupun perkara-perkara dunia yang lainnya. Ikhlas semata-mata karena Allah. Lima taqarrara fi syar'i anna Allah tabaraka wa ta'ala la yaqbalu minal ibadati illa ma kana khalisan liwajhil karimi. Hal ini berdasarkan apa yang telah tetap dalam syariat Islam, yaitu bahwasanya Allah tabaraka wa ta'ala tidak akan menerima ibadah-ibadah kecuali yang ikhlas mengharap wajah Dia yang maha mulia. Waladillatu ala dzalika minal kitabi wa sunnati katsiratun jiddan. Sedangkan dalil-dalil dalam masalah tersebut dari Alkitab dan As-Sunnah sangat banyak. Ajtazi'u huna bi dzikri itsnaini minha. Aku cukupkan di sini dengan menyebut dua dalil saja. Al-awwal, yang pertama, qauluhu tabaraka wa ta'ala, firman Allah tabaraka wa ta'ala, surat Al-Kahfi ayat yang terakhir 110. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbihi falyamal amalan saliha wa la yushrik bi'ibadati rabbihi ahada. Katakanlah, sesungguhnya aku adalah manusia biasa seperti kalian, yang merasakan apa yang dirasakan manusia, lapar dan seterusnya. Namun aku telah diwahyukan kepadaku bahwasanya ilah kalian adalah ilah yang satu, yang esa. Maka siapa saja yang mengharap perjumpaan dengan Rabbnya, hendaknya dia melakukan amalan soleh dan dia tidak menyekutukan Rabbnya ketika beribadah kepadanya dengan seorang pun, satu makhluk pun. Aila yaqsidu biha ghayra wajhillahi ta'ala. Maksudnya, ketika beribadah dia tidak bertujuan kecuali mengharap wajah Allah tabaraka wa ta'ala semata. Atsani, dalil yang kedua, qauluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung dengan niat-niatnya. Wa innama likulli imrin ma nawa, dan bahwasanya setiap orang hanyalah akan mendapatkan apa yang telah dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka siapa saja yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya ikhlas karena Allah dan sesuai dengan sunnah Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya diterima oleh Allah sebagai amalan yang soleh dan mendapatkan pahala. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha, namun siapa saja yang hijrahnya kepada dunia yang dia inginkan, awimratin yang kihuha, atau wanita yang ingin dia nikahi, fa hijratuhu ila ma hajaru ilaih, maka hijrahnya kepada apa yang dia niatkan tersebut. Hadis muttafaqun alaih dari Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Yang ke-31, wa istahabbu liman ghasalahu ayyaghtasila, disunahkan bagi orang yang memandikan jenazah untuk mandi. Setelah dia memandikan jenazah, disunahkan dianya mandi. Diqalihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man ghasala mayyitan falyaghtasil, siapa saja yang memandikan jenazah seorang muslim maka hendaknya dia mandi. Wa man hamalahu falyatawadda, dan siapa saja yang membawanya, membawa jenazah seorang muslim, maka hendaknya dia berwudu. Wa dhahirul amri, yang nampak dalam perintah ini, yaitu perintah untuk mandi setelah memandikan jenazah, maka wadhahirul amri yufidu al-wujubah, apa yang nampak dalam perintah pada hadis tersebut menunjukkan hukum al-wujub, yaitu wajib. Hadis tadi riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan beliau menghasankannya, minimal sanadnya hasan. Apa yang nampak dalam perintah pada hadis tersebut menunjukkan wajib. Wa innama lam naqul bihi, tetapi kami tidak mengatakan demikian. Kami tidak berpendapat atau tidak mengatakan wajib mandi setelah memandikan jenazah. Mengapa? Li haditsaini, berdasarkan dua hadis berikut ini. Al awwalu, yang pertama, qauluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, laisa alaikum fi ghusli mayyitikum ghuslun idza ghasaltumuhu, tidak ada kewajiban atas kalian di dalam memandikan jenazah di antara kalian mandi. Tidak ada kewajiban mandi atas kalian ketika kalian memandikan jenazah di antara kalian. Fa inna mayyitakum laisa bin najasin, karena sesungguhnya mayit kalian, jenazah kalian itu bukan benda yang najis. Fa hasbukum an tagsilu aydiyakum, cukuplah kalian membasuh, mencuci tangan-tangan kalian. Ini yang menjadi dalil bahwasanya perintah wajib tadi adalah maksudnya mustahab, karena ada hadis yang menunjukkan demikian, dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Atsani, yang kedua, qaulu Ibni Umar radhiyallahu anhu, ucapan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kunna nagsilul mayyita, faminna man yagtasilu wa minna man la yagtasilu. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kami memandikan jenazah atau mayit, maka di antara kami ada yang mandi, namun di antara kami ada yang tidak mandi. Hadis ini atau asar ini dikeluarkan oleh Imam Ad-Darqutni dan yang lainnya. Maka dengan dua hadis ini, perintah yang ada pada hadis tadi atau di atas menunjukkan sunnah saja, tidak wajib. Yang ke-32, wala yushra'u ghuslu syahidi qatiril ma'rakati walau ittafaqa annahu kana junuban wa fi dzalika ahadits. Dan tidak disyariatkan, wala yushra'u, dan tidak disyariatkan memandikan jenazah orang yang mati syahid, yang gugur dalam medan pertempuran melawan orang-orang kafir. Walaupun dia ketika gugur atau mati syahid tersebut sedang junub, bertepatan dengan junub, lagi junub, apakah mimpi basah atau setelah berhubungan dengan istrinya. Dalam masalah itu ada sekian hadis. Al-awwalu, di antaranya yang pertama, an Jabirin qala qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari Jabir radhiyallahu an berkata, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, idfinuhum fi dima'ihim, yakni yauma Uhudin, wa lam yaghsilhum. Kuburkanlah mereka, yakni para syuhada pada perang Uhud, fi dima'ihim, dengan darah-darah mereka, yakni tidak dimandikan, dan mereka tidak memandikan jenazah para sahabat yang mati syahid di perang Uhud tersebut. Wa fi riwayatin faqala, dalam satu riwayat Nabi mengatakan, ana syahidun ala haula'i, aku adalah saksi atas orang-orang ini, para syuhada ini. Luffuhum fi dima'ihim, kafanilah mereka dengan darah-darah yang ada pada mereka akibat atau bekas peperangan tersebut. Fa innahu laysa jarihun yujrahu fillahi illa jaa wa jurhuhu yaumal qiyamati yadma launuhu launud dami wa rihuhu rihul miski. Karena sesungguhnya tidak ada satu orang pun yang terluka. Sesungguhnya tidak ada satu orang pun yang terluka, yang dia terluka fillah, di jalan Allah, jihad fisabilillah, kecuali nanti pada hari kiamat dia akan datang dalam keadaan lukanya mengucurkan darah, darah segar, seperti ketika dia berperang. Namun darahnya ini warnanya warna darah sama merah, tetapi aromanya aroma minyak kesturi, minyak misik. Kalau di dunia ya bau darah, tetapi di akhirat datang di hari kiamat dalam keadaan membawa luka, tetapi lukanya beraroma aroma misik atau kesturi. Wa fi riwayatin la taghsiluhum, dalam satu riwayat Nabi mengatakan, janganlah kalian memandikan mereka, jenazah jenazah para syuhada tersebut. Fa inna kulla jurhin yafuhu miskan yaumal qiyamah. Karena sesungguhnya setiap luka yang ada pada syuhada tadi akan mengeluarkan aroma misik pada hari kiamat. Walam yusalli alaihim, dan Nabi tidak mensolati mereka. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullah dan juga yang lainnya. Asan yang dua, an Abi Barzah radhiyallahu an anna nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kana fi maghza lahu fa'afa Allahu alaihi faqala li ashabi. Dari Abu Barzah bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, beliau berada di satu tempat pertempuran beliau, peperangan beliau, lalu Allah memberikan harta fai', harta rampasan perang yang Allah berikan kepada beliau. Faqala li ashabihi, maka Nabi berkata kepada para sahabatnya, hal tafqiduna min ahadin, apakah kalian kehilangan seseorang? Ini siapa yang kalian kenal yang mati syahid? Qalu na'am, ya, kata mereka, fulanan wa fulanan wa fulanan. Tsumma qala, yakni kami kehilangan fulan, fulan, fulan, A, B, C. Kemudian Nabi bersabda lagi, hal tafqiduna min ahadin, apakah kalian kehilangan yang lainnya? Qalu la, kata mereka, tidak, itu yang kami ingat, hanya fulan, fulan, fulan, sudah, kata para sahabat. Qala, maka Nabi mengatakan, lakinni afqidu Julaibiban, akan tetapi aku kehilangan Julaibib, sahabat yang mulia, yang secara fisik kurang bagus wajahnya, tetapi beliau punya keistimewaan, di antaranya mati syahid pada peperangan ini. Fatulubuhu, aku kehilangan Julaibib, nama sahabat Nabi Julaibib, maka carilah kalian di mana Julaibib tersebut. Fatolaba fil qatla, maka fatuliba fil qatla, ditemukan jenazah tersebut ada pada deretan orang-orang yang terbunuh pada perang tersebut. Fawajaduhu ila janbi sab'atin qatalahum, maka dicarilah dia di deretan atau di barisan orang-orang yang telah mati, yang gugur. Lalu mereka menjumpai Julaibib ada di samping 7 mayat musuh yang telah berhasil dibunuhnya. Tsumma qataluhu, kemudian 7 orang tadi membunuh Julaibib. Berarti Julaibib sanggup atau berhasil membunuh 7 orang. Namun qadarullah 7 orang ini pun berhasil membunuh Julaibib. Fa utiyan nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka didatangkanlah jenazah tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fawaqafa alaihi, maka Nabi berdiri di hadapannya, di hadapan jenazah tersebut. Faqala, lalu Nabi mengatakan, qatala sab'atan thumma qataluhu, dia telah berhasil membunuh 7 orang, kemudian 7 orang tersebut atau mereka membunuhnya. Afan, mungkin yang membunuh bukan 7 orang tadi, orang lain. Dia berhasil membunuh 7 orang, kemudian para musuh berhasil membunuhnya. Hadza minni wa ana minhu, dia dariku dan aku darinya. Hadza minni wa ana minhu, orang ini Julaibib dariku dan saya darinya. Utamaan yang besar yang ada pada Julaibib dikatakan hadza minni, dia dariku dan aku darinya. Qalaha marrataini aw thalathan, Nabi mengucapkannya 2 kali atau 3 kali. Thumma qala bi dhira'aihi hakadha fa basatahuma. Qala fa wada'ahu 'ala sa'idayhi, laisa lahu sarirun illa sa'aday an-nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qala fa hafara lahu wa wada'a fi qabrihi wa lam yudhkaru waslan. Kemudian Nabi alaihissalatu wassalam menyiapkan atau menggerakkan kedua lengan bawah beliau dan membentangkannya. Lalu beliau meletakkan jenazah Julaibib di atas 2 lengan beliau. Lengan bawah beliau. Ini langsung dibawa oleh Nabi dengan kedua lengannya. Dibopong, dibawa. Tidak ada sari dan keranda semacam gitu atau alat membawa jenazah selain 2 lengan Nabi alaihissalatu wassalam, sehingga keistimewaan mati syahid dikatakan dia dari Nabi, Nabi dari dia, dan Nabi langsung yang membawa jenazah Julaibib dengan kedua tangan Nabi yang mulia. Lalu Nabi membuatkan lubang kuburan untuk fahufirolahu, lalu dibuatkan lubang untuknya. Wawudu'a fi qabrihi, dan dia diletakkan jenazah tersebut di lubang tadi, lubang kuburan yang telah disiapkan untuknya. walam yadhkur ghuslan, dan Nabi atau para sahabat tidak menyebutkan bahwasanya jenazah tersebut dimandikan, tidak. Hadis riwayat al-Imam Muslim dan yang lainnya. Qala ats-tsalitsu, yang ketiga, an Abdullah ibn Zubair radhiyallahu anhuma fi qissati ahadin wa istishhadi Hanzalati ibni Abi Amir. Yang ketiga adalah dari Abdullah ibn Zubair radhiyallahu anhuma fi qissati Uhudin, dalam kisah Uhud, ya, perang Uhud. Wa istishhadi Hanzalata ibni Abi Amir, dan kisah terbunuhnya Hanzalah ibni Abi Amir. Qala faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, inna sahibahum tagsiluhul malaikatu fas'alu sahibatahu. Sesungguhnya teman kalian ini, yakni Hanzalah bin Abi Amir, dimandikan oleh para malaikat. Tentu Nabi mengetahuinya karena wahyu. Para sahabat tidak mengetahui. Maka Nabi menceritakan kepada para sahabatnya, sesungguhnya teman kalian ini, yakni Hanzalah bin Abi Amir, dimandikan oleh para malaikat. Maka bertanyalah kepada istrinya, mengapa seperti itu? Apa sebabnya sampai dimandikan oleh malaikat? Faqalat, maka setelah ditanya istrinya menjawab, kharaja wa huwa junubun lamma sami'a al-ha'i'ata. Dia keluar dalam keadaan junub, yakni setelah berhubungan dengan istrinya. Kenapa keluar? Lamma sami'a, ketika mendengar al-ha'i'ah. Al-ha'i'ah hiya as-sautu alladhi tufza'u anhu wa tukhafu minhu. Suara yang membuat tegang, kaget, dan takut. Yani suara ribut peperangan. Suara keras yang muncul dari orang-orang yang berperang. Ketika mendengar suara peperangan, segera Hanzalah keluar bergabung berperang dalam keadaan masih junub. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, lidzalika ghasalatul malaikatu. Karena itulah dia dimandikan oleh para malaikat karena junub. Tetapi kita tidak bisa memandikannya, itu khusus para malaikat. Kalaupun kita tahu si fulan dia mandi sedang junub kemudian berperang, maka tidak usah dimandikan. Hadis ini riwayat Al-Imam Ibn Hibban dan Al-Baihaqi serta yang lainnya dengan sanad yang jayyid. Selesai permasalahan memandikan jenazah, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan akan datang pembahasan mengkafani mayit. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.